Kemudian apabila engkau menghendaki guring, maka lebih dahulu baca akan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Bunyinya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بآيات لقوم يعقلون. Surah Al-Baqarah ayat 166. Apabila ikan hendak guring baca gunung itu, maka bahwasanya di dalamnya beberapa manfaat yang sangat banyak di antaranya, bahwa ia membantu akan engkau atas mahfadz Quran sahotaman. Dan tiada lagi engkau lupa akan hafalan-hafalan itu. Maka engkau lazimilah membaca itu setiap ikan hendak guring, baik malam atau siang. Memang kita biasakan guring itu malam, kalau siang itu tidur. Bujur kan? Jadi kalau hendak malam guring baca doa ya, karena siang hendak tidur pulang baca. Insya Allah Quran itu hafal sebukuan dan kada hilang hafalannya. وليكن من وردك عند النوم سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة. Dan hendaklah ikan membaca hendak guring subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jadi cara membacanya subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali diulangi, Allahu akbar 33 kali. Wa taqulu, dan engkau sambung ba'daha sesudahnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu ila yaumil qiyamah wa ala kulli syai'in qadir. Sekali. Kalau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 33 kali 3, 99. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu ila yaumil qiyamah wa ala kulli syai'in qadir. Itu hendak guring juga sesudah inna fitri. Falazim hada, maka lazimi olehmu akan wiridan nang hendak guring ini. Wal hadara min anta tarukahu, jangan ikam tinggal-tinggal akan dia. Awat tawkula atawa ikam lengah kada ingatan. Awa yagli baka alaihin nahumu atawa ikam dikalahkan oleh guring, sehingga kalau kita baca jangan menyesal. Biar sambil mengantuk baca juga. Itu artinya. Nang mana? Nang 33 lawan sekali ini. Jangan sampai pada kita baca anak guring, karena rugi benar. Fa inna fihi, maka bahwanya padanya, pada nang hadzan nang subhanallah 33, alhamdulillah 33, 23, 16 tahun, 14 sekali. Itu di dalamnya minar-minar al-fi'il karimati wal-fawaidil a'wimah menarafi'ana wal-fawaidil a'tasah. Daripada manfaat-manfaat yang mulia dan faedah-faedah yang bersangatan besar, yaitu beberapa manfaat dan faedah yang tidak bisa dihinggapkan dari banyaknya. Tapi jangan lupa sama lah, setiap amalan-amalan yang timbul dari ilmu, jangan lupa hakikatnya musta'inan billah semalam pertolongan Allah. Jangan pada ingat-ingat pertolongan Allah supaya ikhlas. Jadi membaca innafinya mengatakan musta'inan billah lagi. Ingatkan itu adalah bantuan Allah. Subhanallahnya pertolongan Allah 33 kali. Allahu akbar alhamdulillah. Itu pun Allah akbar la ilaha illa syarikalah. Ingatkan pertolongan Allah semuanya aneh di dalam apa wiritan-wiritan aneh. Jangan kalian ingat, apabila lupa dalam pertolongan Allah, timbul ujuk kena. Apabila nya ujuk, lalu ria. Apabila nya ria, lalu takabur. Apabila nya takabur, pas jadi iblis. Wakul alban dan sambungi kurang. Jadi jangan anu lah, gurinya jangan nangang. Anu langsung jangan ada wiritan menak burik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penutupnya Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali ihda wa ishrina marratan indan naw. 21. Melabih enggak sombong mana. Tabaca-baca bagian. Laman kurang enggak. Itu anak kunci rawang berigit celah, amunnya kurang rigitnya mau lo perupa. Namun dilagi kan, jadi pas-pasan ini 21. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Napa pulang nanti? Fa'inna ha'amanun minas sarafi wal-harafi wal-harafi. Maka bawahnya diamankan Allah. Si pembaca itu daripada kemalingan. Kadang mau kehilangan. Wal-harafi. Kadang mau kegusangan. Aja rumah orang juga kegusangan. Rumah seorang kadang. Dengarkan tandanya rumah orang. Kegusangan. Rumah seorang kadang. Lagi sekali lagi. Rumah urang, kagusangan, rumah sorong kagak. Lamun barataan membaca pangkat 9921 kali, saya barataan kagak dengan kagusangannya. Entah. Ya kan? Jadi kan ada uyur pemandang. Ini enggak boleh menonton kemos, langsung kegurin menaruh, pipinya aja kita mati. Cocok aja menurut pipinya, diangkat maling. Cocok aja langsung ngeserik, konsulat. Lalu kebakaran. Menurut kalau bacaan juga, enggak kegurin. Sekali bermimpi pulang, diberapkan yang dihantuk. Oh, kuliah. Kenapa menurut kalau bacaan, enggak kegurin. Wal waraku, nah itu aman daripada kekaraman, kebanjiran. Aja yang kenal aja, rumah seorang kadang mau apa, kadang mau karam, kadang mau karam. Umma ikhlas tawakal bapak tibil al-gari wadati tizalika. Kemudian apabila ikan bangun dari guring, maka hendaklah ikan mendatangkan bacaan-bacaan yang datang dari Rasulullah SAW pada waktu bangun guring. Fa'inna mulazam mataha, namun ikan mengakali membaca bacaan nang dibaca nang bisa sudah bangun guring nini maju di suatu wajuar itu husnal khatimah wal maut ala syahadah. Maka bahwasanya apabila bangun guring bacaan yang diambil daripada Rasulullah itu memastikan husnal khatimah dan waktu mati membaca syahadah. Allati hiya umranu sa'adah, yang membaca syahadah itu adalah tandanya orang masuk surga. Maka tadi amalannya wa minha sebahagiannya bangun guringnya membaca an-taqra' bahwa engkau baca. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la'ayatun lil alladheena yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqtana hadha batilan subhanaka wa qina 'adhaban nar. Kenapa membaca itu orang bangun guring? Ila akhir surat Ali Imran sampai akhir surat Ali Imran. Jadi mulai ayat 191 sampai ayat 200. Pamulaannya inna fi khalqis samawati wal ardi. Pahabisannya adalah fansurna alal qawmil jahirin. Pemulaannya inna fit khalqis samawati wal ardi. Pahabisannya fansurna alal qawmil jahirin. Jadi 191 sampai 200 suratnya Ala Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi pengulangan sampai kafirin. Kenapa jadi sidin pada menyambut ayatnya lah ila akhirin itu aja. Karena sidin sudah menyuruh semalam. Ujar sidin ya kalau ambil apa semuanya. Ini kan salah sidin lagi. Waliyakun min adzalika fi aqdil ilmi ikhlasun niyyati fi talabi, dan wajib agar kepada engkau pada menuntut ilmu. Adab yang wajib yaitu ikhlasun niyyati fi talabi, membersihkan tujuan pada menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu itu tujuannya bersih, jangan kotor. Bersih dengan apanya? Lillahi wa daril akhirat. Pertama niatnya karena Allah. Yang kedua dapat rumah yang bagus di negeri akhirat. Napa tak? Rumah yang bagus, surga. Jadi sahabat menuntut ilmu karena Allah dan supaya masuk surga. Itu niatnya menuntut ilmu. La gharadun akhar. Jangan sekali-kali ada maksud yang lain dari dua tadi. Contohnya yang lain, yang ditangati, yang jangan diniatakan menuntut ilmu. Minta wasitin bainan nasil hukuman. Daripada berada di tengah-tengah masyarakat, supaya menjadi hakim. Nang komoret maknanya. Janganlah menuntut ilmu niatan supaya apa pangkat. Jelas. Nah ini nanti dipusatkan oleh Nahdlatul Ulama di Bonwon Situbondo. Waktu muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo ini kembali kepada kitab nang asli. Itu maksudnya. Fa inna fi dzalika memegang di dalam memegang jabatan. Orang ngalulin ada di si jabatan. Al-Qur'an al-Aziman. Al-Qur'an isimnya jinnah. Ada nafi dari kakak sopar makotan. Jadi batin nafi dari kakak al-Qur'an al-Aziman. Maka bahwasanya kalau kita sudah alim lalu berpangkat, bahayanya bersangatan besar. Walau lam yakun illa Allahu ta'ala, jikalau tidak ada ayat yang menjegah kita mencari pangkat di dunia ini. Kada dan mencegah kecewa disebutin yang ini cukup aja kita pada wanil pangkat. Nah dalam ayatnya yaitu di dalam surah Al-Ma'idah ayat 45 bunyinya fala taqshawun nas waqshawni wala tashawun bi ayati zamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu ulaikahumul kafirun fala taqshawun nas min idhari mahibbakum min nahki muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa rajmi wa ghayriha وخشوني أي إليه التمام ولا تشتروا أي ولا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا تأخذونه على التمام ومن لم يحكم بما أنزل الله من ذلك أولئك هم الكافرون به تتفسير كلاما فلا تخشوا الناس hai ulama-ulama, janganlah kamu takut akan manusia daripada menyatakan kebenaran. Takut akan manusia menyampaikan kebenaran. Memang kalau mau benar disampaikan banyak musuh. Jangan takut. Yang benar kita sampaikan, walau. Kaya dia ni tak salah. Kita padahal kan. Jika mamanya salah nangka itu. Lalu sariknya. Limbahnya sarik. Mengaduak lawan abahnya. Mintu mana. Abahnya nak pernah umpat lawan bini. Marah nak anak sendiri. Di bandar sendiri. Eh. Sebab biasa orang kurang terhati. Berpikir ini itu. Hitung. Namun sama dengan menjelaskan ke anak cucu unda juga, bismillah. Namun jaga ke anak cucu unda, namun akan nama. Itu penghitungan orang dunia. Orang dunia ini hitungan dia minta menjaga ke anak dua unda juga, lainnya. Menjaga ke lain, katakan anak itu hitungan orang dunia. Kurang nang dagang macam-macam kena hitungannya kan sudah tertangkap. Ini mau melapas apapun dia lapasnya, tapi akibatnya kan ayah anak cucunya dia. Namun melihat ke lainnya pada orang kepikir dulu. Nah, menyampaikan yang benar itu jangan katakan lawan pintu tak. Kalau ada bini salah, itu pada akan laporan mintuah, jangan takutkan. Jangan menunggu bini melaporan mintuah, mintuah kepada bini. Jangan mintuah, unda pada terima. Nyawa nama itu lelah tak pula. Kamu pada terima, ambil anak-anak. Ada aja salah lagi mana. mutawakkalan. Alhamdulillah aku tadi diperiksa oleh profesor dokter. Tadi memeriksa dari mereka yang pun hendak datang oleh boleh-bolehnya dari teman aku Surabaya. Alhamdulillah aku kagak makan obat jantung lagi. Jantungku alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Jadi umpama motor ditapkan ya, hasilnya rusak, datang muncul si salah. Baik sama telepon datang muncul cantik. Aku mesin bangka ini karena ujau sejarah pagak jam tunggu ini saja. Kada abah semingguan kemelah bakal hukuman banyak salah bakal depan salah pulang ke kiri salah pulang ada ini sekalinya datang orangnya. Soalnya dibuat orang itu gambar abah berdua dengan surat kabar. Lalu judulnya itu anu jajat guru setumpul. Judulnya guru setumpul menuntun Sarah Azhari. Judulnya guru setumpul menuntun Sarah Azhari. Judulnya itu hadirinan dusta. Nang bubur minta Sarah bertingkut di tangan abah. Lamun abah menuntun Sarah itu dusta. Jadi nang tukang tulis itu nabah dusta. Lawan hendak gambar abah berdua Sarah di surat kabar ada minta izin. Nah itu supaya masyarakat tahu. Supaya masyarakat tahu. Sangkan ikan kan ada izin membuat gambar aku di situ. Sangkan ikan ada izin karena membuat berita aku. Kagak ada izin. Dan yang pun dirinya si Sarana kada senang. Nah itu lah, supaya kamu tahu. Jangan lupa menurut. Apabila ini salah, tetap kepada salah dia menjelang orang yang menuntut mintulah umat petanya lalu pada terima ujar dan berat anak bunda bunda boleh biasa ada jalan tanya pun para saudara jadi kalau orang menanggap angkat itu harus tegas harus tegas jangan takutkan menyampaikan yang benar gara-gara namun aku menyampaikan yang benar dan ini aku ada di baliknya lagi ini ada kisah ikan yang jelalala kisahnya ada yang jelalala bisa ada sekotak sabang kalian nari senayan yang jelalala yang bercurai pantun mesti ada pantun mendoakan dulu sekumpul. Jadi kisahnya aja, bini-bini nih tuan laki-laki. Ujar sama laki, ikan nih umannya kalau lihat dataran, nang kaya bintang pelon. Asal-alal, ikan umannya kalau dilihat di belakang kaya bintang pelon. Dilihat di sebelah kanan kaya bintang pelon. Di sebelah kiri pulang dilihat kaya bintang pelan. Tapi kalau dilihat berhadapan pas awal ini Tuhan ini ujian lebih ini ay. Jangan menghina aku ikan kalau ada aku beri meminta ujian laki kalau dilihat ini apa masih oh ini coba ujian laki teman ini kalau dilihat ini apa oh Jadi jangan ada kesalahan kalau kita dalam masuk. Kalau siapa yang salah, tetap salah masuk. Bisa. kalau imam salah membaca ayat salah, ditagur subhanallah, ditagur, jangan menjakat dengan nabun-nabun. Kenapa saja kalau ditagur imam salah, kalau kebetulan lah. Kebetulannya salah, tagur aja. Tapi mana agungnya subhanallah. Jangan menjakatnya, punya imam salah membaca. Misalnya imam membaca ini salah, dan arahkanlah menjadi imam, jadi imam. Bukan dahan, itu kan hadadana, ada halus, hapuang, ada isu. Lamun hapuang kan, ar-Rahmanir Rahim. Kalau hadadana kan, wa'ilu ma'udhubi alaihim, alaihim. Ya Allah, surah al-Marazina an'amta alaihim. Minta Allah. Nah, lalu imam membaca dengarkan imam membaca menjadi imam lagi imam dengarkan. Lalu membaca surah al-Marazina an'amta alaihim wa'ilu alaihim. Anu kadana alaihim kadata. Kina enten hanya itu kata guna. Kata guna. Dengarkan menjadi imam, jadi imam. Membaca alaihim yang itu mana? Ya Allah, surat al-lazina namta alaihim wa ilu ma'udhu alaihim. Minta sebut tinggi. Nah, kedua, wa'il ulang. Wa'il ma'udhu. Lalu imam membaca wa'il ma'udhu alaihim. Nah, kaya jadi a'in. Ini nang jadi imam, jadi imam. Coba ikan anu. Anu di dengarkan bacaan ikan dua. Ma'udhu alaihim wa'il. Mereka alaihim hanya lalu kesalah tagur aja subhanallah minta untuk takutkan dapat kesalahan atau mana pun minta ganali hanya imamnya batal lalu ya itu menyindir aja apa ada. Ini ulang-ulang matahakan yang jujur. Tapi yang ini jangan apa itu. Karena imam pada malam ini jadi imam. Biar aja kepada malam. Ganggali lagi angkik. Ya Allah. Angkik pasti ijab kabul. Ya Allah. Ulang terima nikah narohaya. Bintini gojali. Jelek. Dengan mas kawinnya sepelangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, baikkan tongki. Nah, tongki ya gini pasti. Seorang jadi imam lalu kata pasti. Bungur-bungur aja. Fala. Sekali lagi, dengarkan hati-hati. Khutbah Rasulullah Qadir. Aku nang khawatir, nang mengaji di sini jadi hati. Khutbahnya, kukrah. Bukan kukrah, kukrah. Jangan. Ambil ayat kenapa misalnya ayatnya Al-Faramin kulil zirqatin min umpari watun liyadafakaru fiddihi waliyamiru qawmahum idha'raja'n ilayhim ya'allahum yarji'un sadaqallahu alayhim firman Allah ta'ala lalu tafsirnya nanti baik-baik biar-biarkan tafsir jangan terjamah. Nang ada huruf latin itu terjemah. Ini nang dimaksud kuni tafsir baik tafsir jalan lain maupun tafsir Bayyawi atau Nasafi atau Rawi atau Khawzi atau Ibnu Katsir atau Alusi tafsir nang apa? Jangan terjemah. Ini khutbah kerotlatan lah. sesudah selesai mentafsirkan satu ayat itu, barakallahu lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin hakim fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal Nah itu ada sekitarnya ini waktu mengangkat nisbah doa. Allahumma rabbana taubat wal maghfirah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah wal husnul khatimah. Misalnya nangka itu tak. Jadi pas kena agar ajma'in ya hanya lah hakik membaca utbah nang kedua bulan bahasa Arab terus-terusan sampai tuntun ya kan menolak rumah baru banyak matas lakalah kasbilan itu koma ini apabila bang digalaji sedikit ingat bahwa apabila bang digalaji sedikit jangan galau dan nah apabila koma sika-sika nantinya kalau nyempang itu bilalan bilalan akan pulang bilalan Allahu Akbar Allahu Akbar kayak itu lah lamunnya koma Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله sikap tetap aja amannya tuh amannya apa-apanya komatnya ini kan bangnya bilang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة adalah kitabnya mentor koma ada kitabnya siapa nang perang itu juara nang kerot siapa bang itu nang kerot jadi di bang nang kerot kenapa maksud kok siapa bang itu juara nang koma mana azalna fahuwa yu'im ujar Nabi siapa orang ini juga enam komat. Nah, ini memang aku barahin enam komat seumat. Nang jadi imam semusta. Pada sepanjang sana, jadilah dan masjid Musa. Sepanjang sana, tak ada pembila lah. Lamun bangsa jangan terlalu galai benar. Lamun komat jangan galai. Jadi kalau komat itu dua kalimat, sanapas, sanapas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qamatus salati, qamatus salati. Ini kada. Qamatus salati. Tukak kada kemana? kebutuhan kita sahajaku memikut jabatan ini semata-mata karena beribadah. Setiap ibadah pahalanya dari Allah. Jadi tidak ada gaji. Lalu ada karena Allah, lalu gaji nang diuntung. Nampak nang diuntung. Lalu berbondong-bondong menuntut ilmu dan kemana-mana menambah supaya dapat ijazah. Sudah dapat ijazah melamar gawian. Mbak sudah dapat gawian memilih di mana gawian yang kira-kira gajinya nah, ini ditamati Tuhan, maka seorang ulama, maka seorang alim, kenapa jadi kaya itu? Jangan. Tak takudu nanam kamu mengambil akan, tak takudu nanam kamu mengambil akan taman akan dunia. Jadi alam hikmahnya dengan jalan menyembunyikan ayat Tuhan tadi. Paham lagi kan itu? Artinya apabila menyampaikan yang benar, dimusuhi ulama. Apabila kita kongo kalengkol, nang benar jadi salah, nang salah jadi benar, kita dapat sobok dan apakah. Nah, jangan kaya itu. Lamun sobok akal ini diterima, nang benar akan terkutuk kada terbuka. Jadi pertama, nyatakan nang benar jangan takut pulau dua manusia. Kemudian, janganlah menghendaki tapal dan sobok. Kalau menerima tapal sobok, nang benar tadi kesembunyi. Makanya dia tafsirnya, wala tasyabu wala tasyabu bi ayati rabbina qalila minat dunya takhudhu wa'ada kitmanha kitmanil ayat. Jadi diberi supaya jelas. Urusan menuntut ilmu niatnya karena Allah dan masuk surga. Tandanya menyatakan yang benar tidak takut akan manusia. Nang kedua, nang benar tetap benar, nang salah tetap salah. Dan kada mau menerima kapal dan sogok. Karena apabila menerima kapal dan sogok, nang benar jadinya salah, nang salah jadi mujur. Mananya berat ujar sidin tadi kalau kita memegang jabatan kita nih alim memegang jabatan berat wa man lam yahkum bima anzalallah siapa tidak memakai hukum yang diturunkan Allah supaya hukum ini ada hukum Allah ada hukum alam. Siapa pada memakai hukum Allah, faulaika humul kafirun. Itulah mereka yang kafir. Billah dengan Allah. Ya orang-orang kalau percaya lawan yang diturunkan Tuhan, buktinya kalau percaya lawan yang diturunkan Tuhan, ini yang kata melaksanakan yang diturunkan Tuhan itu. Memakai hukum lain. Kan berarti jadinya. Jadi ulang-ulang netral paling nyaman. رجل آخر ينظر عيناً قبض له للناس ولم يأخذ عليه طمعاً ولم يشتري به ثمناً قليلاً. فبارك يصلي عليه طير السماء والحيتان بالبحر والدواب والأرض والخضار والكاتب. إذا قدم على ضرر سيداً شريفاً حتى يبرق قلبه الشريف. ورجل أكره ورد حلماً قدت بلا فضل من عجائب نتنزائب الأرض عن رجل ومنها

sampai terlihat. Namun ini jangan menganggap dihasil, namun ini disuruh membuat dihasil. Masalah lain. Jadi jangan menganggap kontrolnya, kalau hadiahnya dia bisa fakal, apa-apa, bisa menganggap. Nah, itulah. Jadi kalau warnanya namun menelpon, kalau jangan menganggap bahwa aku ini menyampaikan hadiah musuh parah menghampir memperkenalkan rupanya laporan yang tadi itu laman laporan ada tadi itu nasibnya menelpon pembina rata buruk sama kalau aku menyampaikan bahwa aku menghampir ini nah buruk itu makanya inilah yang aku berumah kesejaan Allah sampai buruk sama kata. Nah, guru tuan saya tidak akan berjalan di sini yang tetap menyatakan bahwa ini bersyukur hendak berhadapan bukan rancangnya berhadapan kesalian yang berusaha ini gara-gara karena menyampaikan kelihatan kepada kata-kata urangnya menyampaikan kelihatan kepada yang kata-kata suara kalian yang berusaha aku juga tahu dia boleh memang belum kapan tuh bulan yang dibuka, bangsa bulan-bulan iwang-iwang apa sekarang yang bentuknya darah dari mikros benar, iwang-iwang apa sekarang bentuknya, puyah, kesalahan lagi, kesalahan, ramuan ada di antara ramuan yang terlihat atau mana? Ada menyangkut bahwa waktu ini mengambil dari hadis Musafa artinya mengharap lambat tidak ulang menyangkut apa itu kita bukan yang buruk itu sangka buruk kita sudah dibayarkan apabila menyangka buruk artinya kedengaran apabila tidak keluaran itu mengutuk berarti kan lebih buruk dari berzina 70 kali bahwa akan buruk. Kalau aku ikat sambil pahala kami kemudian dia tidak silahkan namun hadis Nabi Musa jika tetap artinya kada mau melajarakan ilmu ilmunya ada kada dilajarakan bahaya wa apadakan kehidupan dan inya melajarkan mengajarkan ilmu tadi pemahaman karena mengambil gaji wasyarabi samanan qalilah serta inya itu menerima sogok pada lika maka laki-laki yang halim kaya ini ya kiamat kiamat datang di hari kiamat kena mulia membimbingkan minarim kena dipasang di hidungnya katakanlah daripada narak wayuna dimunatir serta berteriak oleh malaikat ala ruhusil khalaik di tengah-tengah makhluk di padang masyarakat hada bulan ibnu bulan ini si anak-anak si anu atarullahumman di dunia dibari Allah ilmu di dunia babam nabi ala ibadillah maka ia kadang menyampaikan ilmu itu kepada orang banyak dan ia mengambil akan pangkat niatnya supaya dapat gaji wasyara beri mahajar yang teh lalu makan gaji wasyarabi samanan qalilah dan yang diterimanya itu adalah dunia yang sedikit ya gajian sama kemudian yu'adzabu lahu bisiksa ia hatta yasrugh al-hisab sampai semuanya makhluk selesai dihisab lawan nanti bisa diterjemahkan ini supaya kita sesudah sempat paman niat kita menuntut ilmu tadi sama pengasa karena Allah yang kedua supaya dapat surga Firdaus kemudian kalau guru menyuruh menyampaikan maka kita takah kawan guru kita sampaikan dan jangan menghendaki macam-macam tapi kalau orang menghendaki bahagia kita terima. Rasulullah kada pernah menolak hadiah. Jadi karena katanya yang tua aja sudah. Nang menyampaikan ilmu disuruh ikhlas, nang menuntut ilmu disuruh bahadiah, disesuaikan. Itu tentang kata-kata. Nah, jadi supaya yang halang di masyarakat ini jangan resah lagi. Jangan resah lagi, jangan. Ingat yang jadi resah lagi kalau anu si Ijai ini bangun. Setiap langkah dan menggok-menggok di Ijai, lalu disorok saja oleh Iblis bagiku. Tapi kalau orang lain pada Ijai, nengka itu, nengka ini, nengka itu, nengka ini, sunyi aja orang kan memang berat, ya kan? Jadi judulnya, ya kan? Ya kalau judulnya, kan? Nampak. Karena apa? Mesti ijab. Ini judulnya. Karena apa? Mesti ijab. Kalau yang bisa disampaikan kan, karena apa? Mesti ijab. Banyak sudah si ijab jadi permasalahan. Di mana lain-lain itu bang, saban bulan hanya mengambil gajian di sekolahan, ke saban bulan mengambil gajian di sekolahan, sulit ya. Padahal nyata, sudah itu nyata saban bulan. Memang seumur ibu sekali orang banyak, kenapa di permasalahan? Kenapa? Memang yang kebohong apa-apa, zadah anak sahur di resik ini. Ujar Nabi Rasulullah, para siapa memegang jabatan, maka sesungguhnya sama dengan memotong akan lehernya, tapi bukan dengan pisau. Berkatalah tukang seher, yaitu sebahagian kopi, tapi kopi nang wali. Jadi kurang wali Allah Ta'ala jadi kopi. Ujar jadi kaya apa padahal ini wali Allah. Ingat yang itu masalahnya para pandangan. Kalau pangkat itu hukumnya fardhu ain, maka kita ada boleh menolak. Di zaman Tuan Wali Bangar Nasus ada di Mantap Lama. Waktu itu dikalonkan jadi kopi di Mantap Lama. Calon ada dua dengan Tuan Guru Haji Husin Potri. Guru Bangnya kada mau pindah ke Bangnya. Nah, sesudah sebelum pindah ke Bangnya, nang dipilih dicalonkan ketinggal saiku Guru Haji Husin Potri. Lalu hukumnya permuain. Oleh sebab itu Guru Haji Husin Potri kada menolak pangkat jadi